Tunggu di sana ya. Kita butuh penyanyi yang seperti kamu. Oh. Kita butuh. Enggak butuh penyanyi yang cuma berkor sana berkor sini ya. Tapi suara kamu tuh mantep. Saya kagum ada anak 15 tahun dengan vokal yang ajek, yang enggak ada goyangnya. Kalau ada cari satu pun. Saya pertama kali ngelihat Lesti ini ada sebuah harapan yang indah ke depannya. Makasih. Saya senang dengan komentar juri minggu lalu. Tapi saya tidak boleh sombong. Saya harus lebih baik lagi dan lebih baik lagi.